ciptaan Allah. Karena kita harus menjauhinya, maka keyakinan itu disamakan dengan najis ya, dalam hal harus menjauhi. Jadi innamal musyrikuna najis. Wa aftal hafidhu Ibnu Hajar al-Asqalani bisihhati sholati idha hamalal musalli maitata dhubab in kana fi mahalin yasukul ihtirazu anhu. Ini ada satu fatwa dari seorang ulama al-hafid. Al-hafid ini gelar untuk orang-orang yang ahli hadis ya, orang yang hafal beberapa ribu hadis, itu dia memiliki gelar al-hafid. Jadi berbeda dengan gelar yang di yang biasa diberikan atau yang biasa diucapkan oleh penduduk kita, masyarakat kita Indonesia, yang memberikan gelar al-hafidh ini kepada penghafal Al-Quran. Jadi semestinya kalau di dalam istilah ulama, al-hafidh ini bukan penghafal Al-Quran tetapi penghafal hadis ya, penghafal hadis. Tapi tentunya mungkin beda negara bisa beda kata mungkin ya. Walaupun semestinya itu tidak sesuai dengan makna aslinya. Hampir mirip dengan istilah mahram ya, orang yang haram dinikahi atau orang yang masih memiliki hubungan darah dengan kita, itu mestinya kalau di bahasa Arab yang asli itu istilahnya mahram. Kalau dalam fikih istilahnya mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu beda lagi artinya. Muhrim dari ahrama yang artinya orang yang berihram. Akan tetapi di dalam bahasa Indonesia, mahram itu dan muhrim itu artinya sama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi di dalam KBBI, mahram dan muhrim itu artinya sama. Artinya walaupun muhrim yang bermakna orang yang memiliki hubungan darah ini serapan dari kata Arab yang sebenarnya salah, tetapi itu di dalam KBBI masuk di dalam KBBI dan memiliki arti seperti mahram. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mengucapkan muhrim yang maksudnya adalah mahram, itu sebenarnya juga tidak salah, karena di KBBI kata mahram ini sama dengan kata muhrim artinya. Jadi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berfatwa bahwa seorang yang sholat dengan membawa bangkai lalat itu hukum sholatnya sah ya, hukum sholatnya sah. Beliau memberi catatan bila dia berada di tempat yang sulit menghindarinya. Jadi in kana fi mahallin yasukul ihtirazu anhu, bila dia bertempat di suatu tempat yang sulit menghindari bangkai lalat. Jadi di satu tempat yang banyak sekali bangkai lalat, kemudian ada kemungkinan di saat sholat bangkai itu terbawa oleh musolli, itu sholat yang dilakukan hukumnya sah. Jadi beliau ini berfatwa sahnya sholat itu bukan berarti berpendapat bangkai lalat suci ya. Beliau berfatwa sholatnya sah, ini artinya hukumnya tetap najis menurut beliau, tetapi najis itu dimakfu ya. Najis itu dimakfu dengan syarat sulit menghindarinya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, penggambarannya adalah tempat terdapat banyak lalat yang ada di tempat sholat ya. Terdapat banyak lalat yang ada di tempat sholat yang sulit menghindari. Dan tentang ini sekedar pengingatan ya, hukum makfu ini juga sudah pernah dibahas di pembahasan tentang air mutlak ya. Ini sekedar pengingat saja bahwa ada dua bangkai yang dimakfu di air, yaitu bangkai hewan yang tidak memiliki darah dan hewan yang terlahir dari air dengan syarat tidak merubah sifat air. Ini sekedar pengingat penjelasan dari kitab Fathul Mu'in di bab sebelumnya. Wairi basharin wasamakin wajarat. Ini pengecualian kenajisan bangkai. Jadi kenajisan bangkai mengecualikan tiga bangkai, yaitu manusia, basar artinya manusia, ikan, samak artinya ikan, dan belalang, jarot artinya belalang. Jadi tiga bangkai ini hukumnya suci ya. Dan menurut satu ulama yang bernama Qalyubi, selain tiga bangkai tadi, termasuk bangkai yang hukumnya suci adalah jin dan malaikat. Jadi menurut Qalyubi, selain manusia ada juga jenazah atau bangkai yang suci, yaitu jin dan malaikat. Tapi pendapat itu diberi catatan, bila kita mengikuti pendapat yang mengatakan keduanya memiliki fisik ya, jin dan malaikat memiliki fisik, artinya bukan makhluk halus. Jadi para ulama ini berbeda pendapat, apakah jin dan malaikat ini benda fisik, memiliki fisik atau benda halus ya. Ada yang mengatakan memiliki fisik, ada yang mengatakan termasuk makhluk halus, yang artinya tidak seperti kita ya. Bila kita mengikuti pendapat yang mengatakan jin dan malaikat memiliki fisik, maka menurut Imam Qalyubi ini setelah keduanya mati hukumnya seperti manusia, yaitu suci ya, hukumnya suci. Dan alasan kesucian jin adalah dikarenakan mereka juga diharuskan melakukan syariat seperti manusia. Jadi syariat atau aturan Allah itu tidak hanya diberikan atau diperintahkan untuk manusia, tetapi juga mencakup jin ya. Walaupun kita tentunya tidak tahu bagaimana rincian syariat mereka ya. Jadi karena jin juga diharuskan melakukan syariat, maka hukum jin setelah mati ini sama seperti manusia, yaitu hukumnya suci. Dan alasan kesucian malaikat dikarenakan kemuliaannya. Jadi karena kemuliaan yang dimiliki malaikat, maka hukum malaikat setelah mati ini hukumnya suci seperti manusia. Lihilli tanawulil akhirain. Ini alasan ya, alasan pengecualian manusia, ikan dan juga belalang. Kalau alasan ikan dan belalang, alasan kesucian bangkai ikan dan belalang ini dikarenakan keduanya halal dikonsumsi ya. Keduanya halal dikonsumsi. Hilli tanawulil akhirain. Jadi halal mengkonsumsi dua pengecualian yang akhir, yaitu samak dan jarot. Dalil kehalalannya. Kalau lihili ini alasan ya, tetapi dalilnya, dalil kehalalan bangkai ikan dan belalang adalah dua hadis. Jadi dalilnya dua. Hadis yang pertama adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatan wadaman, as-samaku wal jarad wal kabidu watihal." Kita dihalalkan memakan dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yang halal dimakan adalah ikan dan belalang, dan dua darah yang halal adalah hati dan limpa. Jadi al-kabidu watihal. Jadi walaupun secara umum hukum darah dan hukum bangkai ini haram dimakan, tetapi Nabi bersabda ada empat pengecualian tadi. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW yang mensifati air laut. Jadi Rasulullah mensifati air laut, beliau bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Jadi laut adalah tempat yang airnya suci dan bangkainya halal dikonsumsi. Jadi at-tahuru ma'uh artinya tempat yang airnya suci, al-hillu maitatuh artinya bangkainya halal dikonsumsi. Jadi ini adalah dalil yang terkhusus kesucian bangkai ikan ya. Dan sebenarnya di dalam hadis tadi, hadis yang kedua tadi, kata samak walaupun artinya adalah ikan di Fathul Muin ya, ini bukan di hadis yang pertama tadi ya. Hadis yang pertama yang mengatakan dua bangkai yang halal adalah asamak wal jarot ya. Kata asamak walaupun mana aslinya adalah ikan, akan tetapi yang dimaksud di hadis pertama tadi ini lebih luas, yaitu mencakup semua hewan yang hanya bisa hidup di laut ya. Jadi terjemahnya walaupun dua bangkai yang halal adalah ikan dan belalang, tetapi kata ikan ini mencakup hewan lain yang hanya bisa hidup di laut saja. Artinya kalau hewan itu berada di darat hanya bisa bertahan hidup beberapa waktu saja. Itu alasan mengenai ikan dan belalang. Wa ammal adamiyyu falikaulihi ta'ala walaqad karramna bani adam. Ini kemudian alasan dari sucinya manusia setelah meninggal dunia. Jadi alasannya atau dalilnya adalah firman Allah, walaqad karramna bani adam, sungguh telah aku muliakan manusia. Jadi di dalam ayat ini tegas sekali bahwa Allah memuliakan manusia. Dan sebenarnya ayat ini, ayat kemuliaan manusia yang dijelaskan oleh Allah, para ulama memiliki 8 penafsiran ya. Ada 8 penafsiran ulama tentang maksud dari kemuliaan manusia di ayat ini. Penafsiran pertama adalah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan kemuliaan yang dimaksud di ayat ini adalah Allah menjadikan manusia makan menggunakan tangan ya. Jadi makan menggunakan tangan ini termasuk keistimewaan yang hanya dimiliki oleh manusia. Karena makhluk lain kita tahu cara makannya dengan mulut ya. Makhluk lain itu cara makannya dengan mulut, langsung diambil dari bawah, tidak menggunakan tangan. Jadi menurut Ibnu Abbas, kemuliaan manusia itu dari sisi makan menggunakan tangan. Kemudian pendapat yang kedua atau tafsiran ulama yang kedua, ada juga yang mengatakan manusia dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran ayat tadi dikarenakan memiliki akal, jadi keistimewaan berupa akal. Dan pendapat yang ketiga mengatakan keistimewaan manusia adalah bisa berbicara, bisa berpikir, dan bisa memahami sesuatu, yang semuanya itu tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Penafsiran keempat mengatakan keistimewaan manusia adalah bisa berdiri dengan tegak ya. Jadi bisa berdiri dengan tegak, berbeda dengan hewan atau yang lain yang cara berjalannya dengan merangkak, melata, dan lain-lain. Jadi i'tidalul qomah atau berdiri dengan tegak, ini menurut ulama pendapat yang keempat adalah kemuliaan yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat tadi. Kemudian yang kelima mengatakan kemuliaan manusia dikarenakan memiliki bentuk yang bagus ya. Bentuk yang bagus dibandingkan dengan makhluk lain. Jadi kalau dibandingkan dengan semua makhluk selain manusia, manusia ini memiliki husnul khilqah, memiliki bentuk yang terbaik di antara makhluk yang lain. Lalu pendapat yang keenam mengatakan kemuliaan manusia di antara makhluk yang lain yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat tadi, yang dimaksud adalah manusia ini antara dua jenis kelaminnya memiliki ciri-ciri masing-masing. Kalau pria memiliki jenggot dan wanita memiliki dhu'abah. Dhu'abah itu rambut bagian depan ya. Rambut bagian depan yang hanya dimiliki wanita. Jadi antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan menurut pendapat yang keenam ini memiliki ciri-ciri masing-masing. Kalau laki-laki jenggot, kalau perempuan rambut bagian depan. Dan ciri-ciri ini tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia menurut pendapat yang keenam. Kemudian pendapat yang ketujuh mengatakan bahwa keistimewaan itu dikarenakan manusia bisa menguasai dan menundukkan semua makhluk lain. Jadi hanya manusialah yang bisa menguasai makhluk lain, menguasai dan menundukkan semua makhluk lain. Kemudian pendapat yang terakhir, yang kedelapan, mengatakan bahwa keistimewaan manusia di antara hewan lain dikarenakan kepandaian manusia dalam mengatur kehidupannya. Jadi kalau hewan yang lain hanya sekedar insting saja ya. Kalau makhluk selain manusia itu tidak bisa mengatur kehidupan mereka, kalau manusia bisa. Jadi dari berbagai penafsiran ulama itu intinya adalah ayat Walakot Karam Nabani Adam ini menunjukkan kemuliaan manusia, sehingga kemuliaan itu bisa memiliki hukum, bisa berdampak pada hukum sucinya manusia setelah meninggal dunia. Terusan dari alasan tadi, waqadiyatut takrimi allayuh kama binajasatihim bil mauti. Jadi kemanusiaan kemuliaan manusia yang ditegaskan oleh Allah di ayat tadi itu menuntut kesucian jenazah manusia. Jadi karena Allah memuliakan manusia, maka tidak pantas, tidak layak bila jenazah manusia hukumnya suci ya. Jadi kemuliaan manusia yang ditegaskan oleh Allah menuntut kesucian jenazahnya. Dan hukum ini juga mencakup non-muslim, jadi tidak hanya khusus orang-orang Islam saja ya. Walaupun ada ayat yang secara sekilas ini mengkhususkan orang-orang muslim, karena ayat itu secara sekilas menjelaskan bahwa orang-orang musyrik itu najis ya. Ada ayat innamal musyrikuna najasun. Jadi seakan-akan ayat ini menjelaskan bahwa orang musyrik itu najis. Secara sekilas orang musyrik itu najis. Namun yang dimaksud dengan najis di ayat tadi itu bukanlah najis fisik ya, bukanlah najis fisik, melainkan najis keyakinan ya. Jadi orang musyrik itu keyakinannya najis. Keyakinannya najis artinya keyakinannya itu seperti benda najis dalam hal harus dijauhi. Jadi kita orang Islam harus menjauhi pemikiran atau teologi dari orang-orang musyrik. Kita harus menjauhi keyakinan mereka yang menyekutukan Allah. Karena kita harus menjauhinya, maka keyakinan itu disamakan dengan najis ya, dalam hal harus menjauhi. Jadi innamal musyrikuna najis, najisun itu tidak menjelaskan bahwa orang-orang musyrik najis. Dan ada juga hadis Nabi yang berbunyi, la tanjusu mautakum fa innal muslim la yanjusu hayyan wala maitan. Jenazah kalian tidak najis sebab orang Islam itu suci, baik di saat masih hidup atau setelah meninggal. Di hadis ini juga seakan-akan Nabi hanya mengkhususkan orang Islam. Namun penyebutan kata muslim di hadis ini hanyalah kebiasaan dari Nabi Muhammad ya. Hanyalah kebiasaan dari Nabi Muhammad. Karena kebiasaan Nabi Muhammad saat menjelaskan tentang hukum, beliau selalu menyebut orang muslim. Jadi Nabi Muhammad memiliki kebiasaan bila sedang menerangkan hukum kepada sahabatnya, beliau menyebutkan orang muslim. Walaupun terkadang hukum yang dijelaskan itu juga berlaku pula untuk non-muslim. Ini namanya penyebutan yang lil ghalib ya, lil ghalib. Jadi disebutkan di satu dalil tetapi tidak mengikat hukum, tidak mengikat hukum. Menurut madhab lain, yaitu madhab Malik dan madhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Abu Hanifah, ini mengatakan manusia hukumnya najis ya. Manusia hukumnya najis kecuali para nabi dan orang-orang yang mati di medan peperangan. Jadi tidak semua ulama mengatakan manusia ini suci setelah meninggal. Artinya keterangan di Fathul Mu'in ini hanya menjelaskan madhab Syafi'i ya, karena tadi madhab Malik dan Abu Hanifah mengatakan jenazah manusia itu hukumnya najis kecuali jenazah para nabi dan orang-orang yang mati di medan perang atau biasa dikenal dengan syahid ya. Namun mereka yaitu manusia yang sudah meninggal dunia itu hukumnya bisa berubah menjadi suci setelah dimandikan ya. Jadi ini pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah itu memandikan mayit itu bukan bukan hanya sekedar kewajiban yang dilakukan, tetapi untuk mensucikan mayit. Karena tadi ya, menurut beliau berdua, jenazah manusia itu hukumnya najis dan bisa berubah menjadi suci setelah dimandikan.